setiap hari aku kembali. Dudukkanlah sama pintu, matikanlah sama lampu kamar burungku. Hatiku kan tetap tenang karena ada sinar terang dari Tuhanku. Tenang karena